Terus baca matan berikutnya. Wa nad'u lahum wal mu'afati. Qala syarhu rahimahullah ta'ala nad'u Allah ayyurji'ahum ila al-haqq wa yusahhiha ma 'indahum min al khata'i. Nad'u lahum bis-salahi li'anna salahahum salahun lil-muslimina wa hidayatuhum hidayatun lil-muslimina wa naf'ahum yata'adda li-ghayrihim fa anta in da'auta lahum da'auta lil muslimina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pak Eko masih berkisar tentang muamalah kita dengan pemimpin muslim, ya, yang mereka muslim, tidak batal Islamnya, menegakkan syariat-syariat Allah. Ya, kemarin kita enggak boleh mendoakan keburukan mereka. Kata Syekh Shalih Fauzan, madamu ala al-Islam, selama mereka berada di atas keislaman, fa indahum khair, maka mereka berarti memiliki, ya, kebaikan. Fa madamu yuhaqqimuna syara'a, selama mereka berhukum dengan syariat, ya, wa yuqimunal hududah, selama mereka menjalani, menegakkan had-had, wa yasununa al-amna, menjaga keamanan, wa yamna'una al-udwana min al-muslimin, menjaga permusuhan yang diarahkan pada kaum muslimin, wa yakuffuna al-kuffara anhum, menahan orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin, fa hadha khairun 'azim. Ini kebaikan yang besar, walaupun si pemimpin tersebut fasik. Ya, batasannya itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, kemudian kata Syekh At-Tahawi, wa nara ta'atahum min ta'atillah, dan kami berpandangan mentaati mereka bagian dari mentaati Allah, fariidatan, sebagai sebuah kewajiban. ma lam ya'muru bi ma'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan pada yang maksiat. Ya, Syekh Shalal Al-Fauzan mengatakan, ya, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri kalian, pemimpin kalian, pemimpin kalian yang berkuasa dengan wilayah syariah, la wilayah at-taghutiyah, tidak berkuasa dengan wilayah taghut yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, maka kata Syekh, Allahu amara bi ta'ati ulatil amri minal muslimin, Allah memerintahkan, ya, agar kita mentaati pemimpin kaum muslimin. Ammal kafir fala ta'ata lahu al muslimin, adapun pemimpin yang kafir, enggak ada ketaatan pada dia, ya, baginya atas kaum muslimin. Wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila, Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir, ya, untuk memusnahkan orang-orang beriman. Li'annahu qala wa ulil amri bikum, pemimpin di antara kalian, dijelaskan oleh para ulama, oleh para mufassir, di antaranya oleh Asy-Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir. Ya'ni al-muslimina fatajibu ta'atuhum, ya, yaitu kaum muslimin, pemimpin yang muslim, enggak batal Islamnya. Ya. Hatta kalaupun dia Islam aja enggak batal Islamnya, tapi dia enggak menjalankan syariat, enggak menegakkan had, ya enggak ada ketaatan pada mereka dalam yang ma'ruf. Terus kalau kita taati dalam hal-hal misalkan lampu merah, itu maslahatannya, kemaslahatan umumnya. Ya, bukan dalam rangka karena dia memiliki hak ulil amri syar'i, enggak ada. Fatajibu ta'atuhum, maka wajib mentaati mereka, illa idza amaru bi ma'siyat, kecuali jika mereka memerintahkan kepada maksiat. Ya. Walakin laisa ma'al ma'na an takhruja 'alaihi wa tanzi'a at-ta'ata mutlaqan. Ya, apa? Fa innahu la ta'ata li makhluq. Itu ya. Maka enggak ada ketaatan pada makhluk fi ma'siyatillah. Ya, ketika dia bermaksiat pada Allah. Fala tuti'hu fi tilkal ma'siyati. Jangan kau taati dia dalam dalam maksiat tersebut. Namun bukanlah maknanya antakhruja 'alaihi. Ya, wa tanzi'u ta'ata mutlaqan. Engkau memberontak kepadanya dan mencabut ketaatan pada secara mutlak. Kita masih bisa tetap taat dalam hal-hal yang kemaslahatan umum. Tidak memberontak demi menghindari mafsadat yang azam, yang lebih besar lagi. Bala tuti'hu fi tilkal ma'siyah. Jangan anda taati dia dalam kemaksiatan tersebut. Wa'atihu fi mahada adaha. Dan tetap taati dia pada selain yang maksiat. Mimma laisa bima'siyatin, yang tidak ada kemaksiatannya. Ya Allah, Nabi SAW menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far mengatakan, wa da'u lahum bisalahi wal mu'afati. Kita mendoakan kebaikan, kesolehan untuk mereka agar diberikan juga mu'afah, afiat. Ya. Menyada Allah ayurji'ahu milal haq. Kita mendoakan kepada Allah agar mereka dikembalikan oleh Allah kepada yang haq. Wa yusahrihu indahum minal khata. Ya, memperbaiki kekeliruan yang ada pada mereka. Nada'u lahum bisalah. Kita mendoakan kesolehan untuk mereka. Ya. Lianna salahahum salahun lil muslimin. Karena kesolehan mereka nanti berarti kesolehan untuk kaum muslimin. Wa hidayatahum hidayat lil muslimin. Hidayah mereka berarti hidayah kaum muslimin. Wa naf'ahum yata'adda li ghairihim. Manfaat mereka nanti bisa juga untuk yang lainnya. Ya. Fa anta idza inda'auta lahum da'auta lil muslimin. Jika anda mendoakan kebaikan untuk mereka, berarti anda juga telah mendoakan untuk kaum muslimin. Dan kemudian di matan 163, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata. Maka kita mengikuti as-sunnah dan jama'ah. Wa najtanibu syududah. Dan kita menjauhi asyudud. Ya. Hal-hal yang nyeleneh dari kaum muslimin. Wal khilafah wal furqah. Kita menjauhi perselisihan dan furqah, perpecahan. Ya, Abdillah, dibaca. Bismillah. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Hada aslun azimun min usuli ahli sunnati wal jama'ati. Wahuwa ittiba'u sunnatun nabiyyi sunnatin nabi wa ittiba'u sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'ish minkum man ya'ish فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ عَشَى يَعِيشُ. Ketika dia majazum, ya, biman syartiyah ya'ish yaqul, lam yaqul, huruf ilahnya itu dibuang. Terus فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Itu gak usah baca di ikhtilafan, فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا فَسَيَرَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ خبرnya وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضلالة في النار. فلما أمر بالسنة نهى عن البدعة والبدعة ما أحدث في الدين ما أحدث في الدين مما ليس منه لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة لا حرف عطف وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنة فهو بدعة وإن كان قصد فاعله التقريب التقريب itu ada ya-nya التقريب التقرب وإن كان قصد فاعله التقرب نعم خبر كان التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن الله ولا يثاب عليه بل يعاقب فالسنة ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة. نعم. Hey, perhatikan. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada aslun azimun. Ya, ini adalah prinsip yang agung, yang besar. Ya. Min usuli ahli sunnah wal jamaah, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya, wa huwa ittiba'u sunnatin nabiy, itu ittiba', mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'ish fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka siapa yang masih hidup di antara kalian dalam riwayat yang lain, ba'di setelah aku wafat, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, yang mendapat petunjuk mimba'di setelah aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa'addu 'alaiha bin nawajidhi, dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umuri, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena setiap yang muhdatsah yang diadakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ada di neraka. Falamma ya amara bisunnah wa nahaa 'anil bid'ah, maka tatkala beliau memerintahkan kita berpegang teguh pada sunnah, ya berarti beliau melarang kita dari berbuat bid'ah. Wal bid'ah ma'uh disa min fiddin mimma laisa minhu, bidah itu adalah ma'uf disa apa-apa yang dibuat-buat fiddin dalam agama, ma laisa minhu, yang bukan berasal dari agama. Ya, Berdasarkan sabda Nabi, man amila amalan laisa ali amruna fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak didasari dari agama kami, maka amal tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada dalam suatu urusan agama kami yang bukan bagian darinya, yang enggak ada dasar darinya, maka juga tertolak. Waalaikumsalam. Wah ya. Wa kullu ibadatin wa kullu amalin, maka setiap ibadah, setiap amal, ya taqarrabi bihi al-abdulillah, ya yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah tersebut, dengan amal tersebut, wa laisa alaihi dalilun minal kitabi wa sunnati, yang enggak ada dalil dari Quran dan Sunnah, fa huwa bid'atun, maka itu bid'ah. Wa in kana qasdu fa'ilihi at-taqarruba ila Allah, walaupun maksud niat pelakunya adalah mendekatkan diri kepada Allah, fahuwa innama yub'iduhu anillah, itu justru akan menjauhkan dia dari Allah. Wala yusabu alaih, enggak diberi pahala. Bal yu'aqab, bahkan dia hanya diberi sanksi. Yu'aqab fasunnatu makana alaihi dalilun minal kitabi awis sunnah, maka sunnah adalah amal yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, dibaca berikutnya. Siapa? Si Ahmad. Fadhal Ahmad. Salam. Fadhal Ahmad. Wal bid'u ala syarahnya ta'ala, wal bid'u kathiratun jiddan, wan nasu yuhdithuna bid'an kathiratun, bid'an kathiratun, kathiratun wal bid'u la tuqarru wa la yu'malu biha nah Mahma tanat wa minman sodarat wa minal bid'i ma yu'malu minal ihtifalati bil mawlidi an-nabawi wa huwa bid'atun laysa alaihi dalilun minal kitabi wala sunnati wala idat wala min hadyil Qur'an, wala min hadyil Qur'an, wala ar-rasyidina, wala min hadyi al-quruni al-mufaddalati allati syahidalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairati bil khairiyati khairiyah ribet amat ya khairiyati mana tuh terus inama Wahdisa wahdisa ba'da hadhil quruni lima fasha jahlu al-jahlu alif nyamnya jadi ulang-ilangin Ahmad al-jahlu wa ula wa awwalu al-awwalu man ahdath al-maulida Asy'abatu Asy'atu. Mana huruf ba-nya? Enggak ada juga huruf ba-nya dibikin-bikin sama dia. Asy'atu Fatimiyuna. Fatimiyuna tuma akhadahu al-aghraru. Al-aghraru. Al-muntasibuna. Al-muntasibuna li ahli sunnati an husni. An husni niyatin. Niyatin wa qasdin. ويزعمون أنه من محبة رسوله وليس ذلك من محبته إنما محبة بالاتباع لا ابتداع. Sudah cukup. Yang banyak latihan Ahmad bacanya nih, kaedah-kaedahnya enggak diterapin. Fal bid'ah bukan bid'u. Sering banget saya bilang jamak dari bid'ah bid'ah. Sering banget juga kalau baca bid'ah bid'u apa sih bid'u. Bid'ah ya, fi'al begitu, bukan fi'lun tapi fi'al. Ya. Maka enggak ada yang baca, jangan coba-coba baca lagi bidak dalnya disukun-sukunin. Ya. Sering banget kayak begitu, enggak pernah diperhatikan Ahmad. Ya, wal bid'u katsiratun jiddan. Bid'ah itu sangat banyak. Fannasu yuhdisuna bid'an. Bid'an berarti kan bukan bid'ah. Ya, maka orang-orang membuat banyak sekali bid'ah. Fal bid'ah la tuqarru. Ya, bid'ah itu tidak boleh dibenarkan. Wala yu'malu biha. Enggak boleh diamalkan. Mahma kanat wa mimman sadarat. Ya. Ya, seperti apapun dia bagusnya, siapapun yang membuatnya. Ya. Siapapun yang melakukannya. Siapapun berasal dari bidah tersebut. Wa minal bida'i, di antara bidah ma yu'malu min inal ihtifalati bil maulidi an-nabawi, di antara bidah adalah perayaan maulid Nabi. Naam. Fa huwa bid'atun. Naam. Indana bid'ah. Ya, terserah menurut orang lain boleh gitu. Ini bid'ah. Wa laisa 'alaihi dalilun minal kitabi wa sunnah. Ya, yang enggak punya dalil, enggak memiliki dalil dari Quran dan Sunnah itu sama sekali enggak ada dalilnya ya. Nah, wala hadi al-khulafa'i ar-rasyidin wala min hadi al-qurun al-mufaddalah. Ya. Tidak ada landasannya dari Quran dan Sunnah. Tidak juga ada dari hidayah, dari dari petunjuk, ya, khulafa ar-rasyidin maupun generasi-generasi yang utama, tiga generasi utama. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in enggak ada, imam madzhab enggak ada yang maulidan. Ali tasyahidalah Rasulullah SAW bil khairiyyati. Yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW tiga generasi terbaik tersebut dengan kebaikan. Wa inna ma uhdisa ba'da hadhil umquruni lama fasha al-jahlu. Ya. Itu bid'ah-bid'ah itu terjadi ya. Ya. Itu ketika diada-adakan maulid ini setelah tiga generasi tersebut dan tersebarlah kebodohan. Ya, merajalela kebodohan. Wa awwalu man ahdats al-maulida asy'atu al-fatimiyun. Yang pertama kali mengadakan bid'ah maulid ini adalah Syiah kalangan Fatimiyun di Mesir dulu. Tsumma akhadahu al-aghraru al-muntasibuna li ahli sunnah. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang tertipu dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri pada ahli sunnah, an husni niyatin, karena baiknya niat, wa qasdin, baiknya tujuan, wa yazumuna annahu min mahabbati rasul, mereka mengklaim ini bagian dari cinta kepada rasul, wa laisa dzalika min mahabbatih, padahal itu bukan bagian cinta kepada nabi. Innamal mahabbatu bil ittiba'i la al ibtida'. Mahabbah cinta pada nabi itu ittiba', mengikuti nabi, bukan mengada-ngadakan. Ya. Nah, Mujahid, fadal Mujahid. Ta'si al-ilaha. Ta'si al-ilaha wa anta tazumu hubbuhu. Wa anta tazumu maf'ulnya hubbuhu. Hada li'amri. La'amri. La'amri fil qiyasi shani'un. Shani'u. Terus. Lau kana hubbuka sadiqan. Lamnya lam jawab lau. La'atok tahu. Innal muhibba fa'il. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Nah, muti'u. Alamatul mahabbati as-sadiqati al-itba'u. Amma ibtida'u fahiyya alamatun ala karahati. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadzara minal bid'ati. Wa an la tuhliha wa tuhlituha. Fama'na dhalika annaka taqrahu sunnata. Annaka taqrahu sunnata. Wa idha kunta taqrahu sunnata fa anta taqrahu rasulah. Fa in kunta turidu al-khaira fatub ilallahi warji' أما العناد والمكابرة فهذا اختيار سيء لنفسي. وكذلك ألزم الجماعة ونترك الشذوذ، فلا نأتي بعمل ولا بعمل ولا بقول شاذ ليس عليه عمل المسلمين وقولهم، لأن هذا يفرق الكلمة ويحدث العدوات. فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة فلا نترك ما هم عليه لقول شاذ. فالشذوذ والمخالفات لا تجوز. والحمد لله المسلمون يبحثون عن الحق وإجماعهم يبحثون عن الحق وإجماعهم، إن الله تعالى لا يجمع أمتي على الضلالة حتى الحديث إن ورد عن طريق وسند صحيح، لكن فيه مخالفة لما هو أصح منه فيسمى حديثا شاذا عند المحدثين. طيب حسبك بما sakit. Siapa lagi yang sakit? Hah? Fakhruddin belum sembuh dia. Mantu dah sembuh. Sudah ada enak. Ayo, dari mana tadi si itu? Dari syair ya. Ya. Dari Bahril Kamil dinisbahkan pada Adzu Rummah. Ya. Ghailan ibn Uqbah al-Adawi itu. Ya, ada juga yang menisbahkan syair ini kepada Abdullah bin Mubarak. Ya. Ada juga yang mengatakan ini syair Imam Syafi'i. Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbah. Engkau bermaksud pada Allah dan engkau mengklaim cinta padanya. Hada la amri fil qiyasi shani'u. Maka ini ya. Ya. Ini demi Allah ini kias yang buruk. Analogi yang buruk. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Seandainya cintamu itu benar, tentu engkau akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang cinta akan taat kepada orang yang ia cintai. Ya. Baik. Fa alamatul mahabbati as-shadiqah, maka di antara cinta yang benar, tanda cinta yang benar al-ittiba adalah ittiba mengikuti Nabi. Amal ibtida adapun mengada-ngada malah berbuat bidah, fahuwa alamatun alal karwati. Maka ini tanda dia enggak suka sama Nabi. Ya, seakan-akan kurang Nabi, Anda enggak ngajarin itu, kamu yang ngajarin aja entah. Lianna Nabi, ya, karena Nabi SAW haddara minal bidah, Nabi mentahdir dari perbuatan bidah. Wa anta tuhyiha wa tuhdithuha, Anda malah menghidupkan bidah, mengada-ngadakannya. Wa ma'na dzalika annaka taqrahu sunnah. Berarti maknanya Anda enggak suka sunnah nih. Wa idza kunta taqrahu sunnah fa anta taqrahu rasul. Kalau Anda enggak suka sunnah ya berarti Anda enggak suka Rasulullah. In kunta turidul khaira. Nah, jika Anda menghendaki kebaikan, fatub ila Allah, farji, bertobatlah kepada Allah. Kembalilah. Amal inat wal mukabarah. Ya, adapun sikap inat penentangan ya dan mukabarah menyombongkan diri daripada sunnah, fa hadha ikhtiyarun sayyi'un li nafsik. Maka inilah pilihan yang buruk untuk diri Anda sendiri. Wa kadzalika talzamul jama'ata wa tatruku syudud. Demikian pula Anda mesti bersama jamaah dan meninggalkan yang syad-syad. Ya, hal-hal yang nyeleneh yang tidak sejalan dengan jamaah. Fala ta'ti bi amalin wa la bi qaulin, janganlah Anda mendatangkan suatu amalan maupun ucapan syadin yang syad nyeleneh laisa alaihi amalul muslimin wa qauluhum, yang bukan amalan dan ucapan kaum muslimin. ya, bukan pendapat kaum muslimin. Li anna hadza yufarriqul kalimata. Yang demikian hanya memecah belah persatuan, wayahdisul adawata, dan malah menimbulkan permusuhan. Famadamal muslimun yamshuna 'ala manhajil kitabi was sunnah, selama kaum muslimun mereka berjalan di atas kitab sunnah, fala natruku ma hum 'alaihi liqaulin syadin, maka kita tidak akan meninggalkannya ya, karena ada pendapat yang nyeleneh. Fasujud wal mukhalafat la tajuz, maka hal-hal yang nyeleneh ini dan penyelisihan ini enggak boleh. Alhamdulillah muslimuna yabhasuna 'anil haqq, kaum muslimun selalu mencari kebenaran ya. Wa ijma'uhum ya, dan kaum muslimun berijma' atasnya ya. Innallaha ta'ala ya la ya innallaha ta'ala la yajma'u ummati 'ala dalalati, sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku di atas kesesatan. Maka ijma' kaum muslimin itu sesuatu yang ma'sum ya. Hatta al-hadis in warada an tariqin wa sanadin sahih, bahkan suatu hadis apabila diriwayatkan jalan dari satu jalan yang sahih ya, walakin fihi mukhalafatun lima huwa ashahhu minhu, namun dalam hadis tersebut menyelisih riwayat yang lebih sahih darinya, fa yusamma hadisan syadzan 'indal muhaddisi, maka hadis tersebut dinamakan hadis yang syadz menurut ulama ahlul hadis ya, enggak bisa diterima sebagai hujah dan tergolong hadis dhaif ya. Baik, sampai sini ya, ada ya. Baik, fadal dibaca berikutnya di sini. Coba bibit-bibit. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qala syari habibullah taala wajibu at-tasbitu fi hadhihi at-tasabbutu. Wajibu at-tasabbutu fi hadhihi al-umuri wala nanbusu fi aqwali. Nanbusu. Wala nanbusu fi aqwali wa af'ali. Wa af'alin. Wa af'alin. Juratin wan alifu fiha wa nasyushu ala nasi wa nusawwisu wa nusawwisu ala nasi umuri dinihim umura dinihim dinihim mudafun ilaih umura dinihim wa syududu mukhalafatun ma'alim mudaf mukhalafatu mukhalafatu ma'alaihi jama'atul muslimin jama'atul muslimin jama'atul muslimina wal khilafu bidul ittifaqi wal firqatu furqa wal furqatu bidul ijtima'i wa syududu bidul al ittilafi amma an nabahasa an syahadi wa hada tadlilun di a'immati wa tajahilu lahum wa tajahilun lahum wa tajahilun lahum wa hal anta au utita au wa hal anta utita ilman aksaru aksaru aksaru min ilmihim wa khususat wa khususta wa khususta bi ilmin lam yusallu ilaihi lam yasilu ilaihi lam yasilu ilaihi. Perhatikan bibit dari tadi itu enggak diperhatikan, trocos aja gitu. Coba diperhatikan kaidahnya. Nah, perhatikan itu pelan-pelan. Dari tadi itu apa? Syat itu. itu. Ah. Itu syat itu pelan-pelan bacanya. Terus wa ma ala ilaihi ba'dun nasi min hadhil umuri til usuri al mutaakhirati allati yabsu fiha al jahla al jahlu fa'il dari yabsu fasha yabsu fi lazim ya. Terus wa aglabu ma yasduru dalika an wahidi muta'alim an wahidin muta'alimin an wahidin muta'alimin wa laysa bi'alimin wa lam yadrus al aqidata as-sahihata wal fiqha innama tafaqqahu fil madi tafa'ala innama tafaqqa ala nafsihi wa sara yudifu ila dinillahi ma laysa minhu wa hadhihi musibatun fal ilmu laysa bi fawda innahu yahtaju ila dawabidin Bila doa bita wafiqhi. Huruf ta itu. Bila doa bita wafiqhi wadirayatin. Ah, udah. Ah, pelan-pelan pakai Syekh Bibit bacanya. Aduh, baca mau buru-buru aja sih. Ya, perhatikan baru dari awal itu udah mau buru-buru dia baca itu. Fayajibu atasabbut. Antum bacanya kemana-mana. Ya, maka yang wajib adalah atasabbut. Ya. Apa atasabbut? Ini meneliti ya. Hati-hati ya. Fi hadil umuri dalam permasalahan dalil, permasalahan ini. Wala nanbushu. Ya. Kita enggak boleh nanbush menyebarkan ya. Fi aqwalin wa af'alin, menyebarkan ucapan ya maupun perbuatan-perbuatan mahjuratin, mahjurah yang telah di apa namanya ditinggalkan, telah dihajar ya, telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Wa nu'allifu fiha ya, lalu kita menulis buku tentang itu. Wa nusyawwishu 'ala an-nas, lalu kita memberikan tashwish ya, memberikan itu, meniupkan itu apa namanya, kita menghembuskan itu ala nas ya, umura dinihim, kita mengacak-ngacak urusan agama mereka ya. Wasujud mukhalafatu ma alaihi jamaatul muslimin, sujud itu adalah syad, adalah menyelisih apa yang telah ya, menyelisih apa yang ada di jamaah kaum muslimin. Wal khilafat didul ittifaq, menyelisih itu adalah lawan dari ittifaq, lawan dari kesepakatan. Wal furqah, perpecahan didul ijtima', lawan dari persatuan. Wasyudud, jamaah dari syad, didul iktilaf, maka syudud adalah lawan dari iktilaf, bersatu. Wa amma anna bahasa anisyad, adapun kalau kita mencari-cari yang penjabat yang aneh, yang ganjil, mahadat ladlilun ya, maka ini berarti tadlil ya, penyesatan, kita mensesatkan orang, berarti kita menganggap sesat dalil a'immati, para imam-imam kita. Wa tajhilun lahum, dan menganggap mereka bodoh ya, membodohi mereka. Hal anta utita in man aksara tu bibit, kenapa jadi aksaru ya. Ya, apakah anda diberikan ilmu yang lebih banyak daripada min ilmim, daripada ilmu mereka? Wa khusista, kan tadi wa utita, berarti wa khusista bi ilmin lam yasilu ilaih. Apakah anda diberikan ilmu khusus yang tidak sampai kepada mereka? Hah? Taib. Wa amma ala ilaihi ba'dunas, adapun orang-orang yang memang condong ke situ. Min hadil umur, dari berbagai perkara ini. Fil usur al mutaakhir, pada generasi-generasi akhir ini ya, ini semua allati yabshu fiha al-jahlu, yang tersebar di zaman-zaman tersebut kebodohan. Wa aghlabu ma yasduru an dzalikan wahidin muta'alimin laisa bi'alimin, dan yang hanya berasal hal-hal tersebut dari wahidin muta'alimin ya, dari muncul dari orang yang apa namanya ya, dari orang yang sok berilmu, bukan orang alim. Walam yadrus al-aqidata sahihah wal fikha, dia enggak belajar akidah yang benar, enggak belajar fikih. Innama tafaqqaha ala nafsih, belajar mandiri atau didak. Wasara yudifu ila dinillah, dan kemudian dia menyandarkan itu semua pemikiran dia kepada agama Allah. Ma laisa minhu, yang bukan berasal darinya. Hadihi musibatun, ini musibah ya. Fal ilmu laisa bifawda, ilmu itu bukan atas fawdha ya, kemauan orang, enggak. Innahu yahtaju ila dhawabita, ilmu membutuhkan dhawabit, ketentuan-ketentuan, kaedah-kaedah. Wa fikhin wa dirayatin ya, il kepada fikih, pemahaman, dan diroyah, penjabaran ya. Subhanakallah.